Terima kasih masih bersama kami di Mari Tunggu Golden Ways. Tadi di segmen sebelumnya kita telah bicara mengenai sebuah pertanyaan yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Dan penonton di studio juga bisa lihat di screen pertanyaannya apa. Dan setelah menunda sebentar, kini kita akan masuk ke jawabannya, Pak. Ya. Sebetulnya pertanyaan terbesar dalam kehidupan adalah mengapa? So, why did you ask us that question, sir? Sahabat Indonesia yang super. Pengertian adalah ilmunya kehidupan. Orang yang pengertiannya baik tidak mungkin hidupnya tidak baik. Itu sudah bisa dibuktikan dari orang-orang yang hidupnya salah. Selalu karena pengertiannya perlu diperbaiki. Karena dengarkan ini ya, kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pengertian kita. Kalau pengertian kita panas, kita tidak mungkin pegang. Berapa banyak orang tidak memegang sesuatu yang seharusnya dipegangnya karena dia mengertinya salah. Sedangkan kebersamaan kita ini berupaya membuat banyak orang mengerti bahwa dia berhak sekali melakukan ini, boleh mencoba itu, dan harus terjun kalau mau mencapai ini. Nah, untuk itu semua, pengertian itu harus diperbarui, sehingga tanda bahwa seseorang harus memperbaiki pengertiannya adalah apabila dia mengeluhkan kehidupannya. Kalau Anda mengeluh, Anda sedang memberitahu diri untuk memperbaiki pengertian. Itu. Terima kasih, penjelasannya sangat mengena, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, tadi di awal acara kita sempat bicara mengenai sebuah polling. Yang pertanyaannya bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Dan kini kita akan lihat hasilnya, Pak. Silahkan. Kita lihat bersama-sama di screen, pemirsa sekalian. Pertanyaannya tadi adalah ini, dan jawabannya ternyata adalah, kita lihat berapa persen. Nah, yang menjawab Anda simpan untuk biaya sekolah anak ternyata 46%, Pak. Paling besar, lalu yang B, jalan-jalan bersama keluarga ke luar negeri 16%, dan C, melunasi hutang ke kakak 100 juta rupiah 38%. Lebih kecil dari menyimpan untuk tabungan pendidikan anak, Pak. Super. Kalau begitu, saya bertanya dulu, sahabat Indonesia yang super, dimanapun Anda berada, saya bertanya ke rekan-rekan yang ada di studio. Siapa yang menyimpan untuk pendidikan anak? Oh, disayang anak ya, super sekali. Siapa yang mau jalan-jalan? Oh, super sekali. Siapa yang mau membayar hutang? Good. Anda tadi menjawab yang mana? Yang A. Good. Mengapa? Karena saya ingin membahagiakan anak saya. Good. Yang B siapa? Silakan. Mengapa? Bagi saya yang karena ini rezeki tiba-tiba ya, sebaiknya ya jalan-jalan enjoy gitu ya. Oh, super sekali. Yang menjawab ketiga, membayar hutang. Silakan. Kebetulan saya ada keluarga yang lagi banyak kelilit hutang. Jadi ketika ada undian berhadiah akan saya berikan buat kakak saya. Jawaban Anda harus karena satu alasan. Karena itu yang benar. Yang benar, bukan yang enak. Yang benar. Sekarang saya tanya, yang pegang mikrofon. Kalau orang berhutang kepada Anda, apa yang Anda inginkan dia lakukan waktu dia dapat undian? Segera melunasi hutangnya. Good, melunasi. Ini yang rencananya jalan-jalan. Coba, kalau orang punya hutang kepada Anda 100 juta, dia dapat undian 100 juta, apa yang Anda inginkan? Bayar. Bayar, bukan bayar. Jalan-jalan toh? Bukan. Tuh. Coba. Ya. Ya, apa? Ya, dibayar. Bayar. Terus kenapa tadi mau jalan-jalan? Tadi hutangnya enggak ada. Sahabat-sahabat saya yang super, kita itu lupa bahwa yang benar ini yang menjadikan hidup kita tepat. Jadi, apapun ujiannya, apapun topeng yang digunakan, atau warna-warni yang berusaha membuat kita silau, terlupakan dari yang benar, ingat, kalau Anda direncanakan jadi orang besar, Anda selalu diganggu. Dan gangguannya adalah agar Anda tidak berlaku benar. Ingat, semua hal yang terjadi adalah kejadian yang menguji Anda. Karena kalau kita pantas untuk menjadi pribadi yang besar, Anda akan diuji lagi untuk hal-hal yang lebih besar. Kehidupan ini perjalanannya ke kanan dan naik. Ke kanan, ke yang benar, naik mendekati Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Baik, saya berikan kesempatan, satu kesempatan kepada super audience. Silakan. Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih. Salam super Pak Maria. Salam super Pak. Nama saya Sidik dari Depok. Yes Pak Sigit. Pertanyaan saya Pak Mario, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Betul. Namun seringkali kita menghadapi masalah yang kita tidak pernah bisa menyelesaikannya. Pertanyaan Pak Mario, sebenarnya kapan masalah itu bisa berakhir? Super sekali. Terima kasih Pak. Kapan masalah itu berakhir? Baik, silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, saya jamin, setelah Anda mengerti, Anda tidak ingin masalah Anda berakhir. Hanya orang yang tidak mengerti yang ingin masalahnya berakhir. Bagi orang yang tidak mengerti, masalah itu penyiksa. Bagi orang yang mengerti, masalah adalah perintah untuk menguatkan diri. Lihat itu. Jadi mengapa kita marah kalau kita difitnah atau berpartner dengan orang-orang yang tidak amanah? Bahkan organisasi yang menggunakan nama Tuhan tapi dia berbohong. Kecewa sekali kita. Lihat ini. Masalah adalah cara Tuhan memindahkan kita dari lingkungan yang tidak amanah ke tempat yang lebih baik. Hanya kita tidak suka rasa dari caranya. Kita ditipu, kita diakali, kita dikurangi haknya. Kan rasanya tidak enak toh? Sebetulnya itu supaya kita tegas memisahkan diri dan bergabung dalam pergaulan-pergaulan yang baik. Kalau kita mengerti bahwa maksud Tuhan menaruh rasa tidak baik itu adalah untuk kebaikan, dan mengerti yang tidak kita sukai hanya rasanya, kita akan ikhlas menerima tidak enaknya masalah, karena kita akan segera bersyukur dalam kebaikan yang baru. Jadi masalah tidak akan pernah selesai. Kalau Anda tidak memperbarui diri, Anda diberi masalah yang sama. Kalau Anda memperbarui diri, Anda diberi masalah baru yang menghebatkan Anda. Super sekali Pak Mario, betul-betul super. Kita break sejenak Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way.